Kemudian bab yang berikutnya, penjelasan yang berikutnya. Ar-rabi'u. Yang keempat, at-tauhidu sababu husulil amni wal hidayah. At-tauhidu tauhid sababu merupakan sebab husulil amni. Diperolehnya, didapatkan yang al-amni, keamanan, wal hidayati dan hidayah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keamanan, negeri kita dijadikan negeri yang aman, damai, sentosa, sejahtera dan senantiasa dibimbing dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mentauhidkan Allah. Adanya demo-demo dan termasuk tukang-tukang demo itu tauhidnya enggak benar. Dan saya mendengar sendiri ada seorang jamaah kita cerita kepada saya, dia ditegur oleh seorang ustaz ahli demo. Benar, ustaz ini bilang katanya, "Ngaji tauhid terus enggak bosan dah," katanya. Ngaji tauhid terus enggak bosan dah. Alhamdulillah dijawab sama dia, dia gak bosan ngaji tauhid, bahkan senang ngaji tauhid. Orang yang benci dengan pengajian tauhid, ketahuilah dia tidak akan ya diberi hidayah oleh Allah, dan juga negerinya tidak akan diberi keamanan. Negeri yang banyak kerusuhan biasanya negeri yang tidak memperhatikan tauhid. Maka banyaknya orang-orang yang demo, dan saya yakin mahasiswa segitu banyaknya, coba tanya makna la ilaha illallah, bisa jawab dengan tepat. Bagus. Pertama tanya maknanya, definisi atau arti dari mana la ilaha illallah. Yang kedua tanyakan apa syarat-syarat diterimanya la ilaha illallah menjadi kalimat yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Pasti tidak tahu syarat-syaratnya. Untuk menyebutkan jumlah syaratnya mereka tidak mampu, apalagi untuk menyebutkan rincian dari syarat-syaratnya. Maka dari itu jemaah sekalian, rahmatullah subhanahu wa taala, ini menunjukkan keprihatinan kita bahwa adik-adik kita mahasiswa yang sekarang demo-demo itu, dan juga orang-orang yang masih suka demo itu orang tidak paham tauhid, titik, sudah, gak usah koma lagi, titik, tidak paham tauhid, ada komanya sudah, tidak paham tauhid. Termasuk saya tadi yang ngomong ngaji tauhid terus gak bosan, ini tidak paham tauhid. Rasulullah 23 tahun berdakwah tauhid, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh ulama-ulama sekarang ini. Masyarakat masih banyak yang belum tahu paham tauhid. Dakwah tidak berhenti, dakwah tauhid, tapi masih banyak kaum muslimin yang belum paham tauhid. Bagaimana kalau dakwah tauhid sudah berhenti? Kira-kira bagaimana pada zaman? Dakwah tauhid berhenti, tidak ada orang ngaji tauhid, bagaimana sudah? Tambah rusak. Satu bangsa tambah rusak apabila mereka meninggalkan dakwah tauhid. Maka saya menghimbau bagi ustaz-ustaz yang mendengarkan pengajian saya, fokuskan dakwah tauhid selain mengajar yang lainnya. Fokusnya dakwah apa? Tauhid. Jadi dakwah tauhid itu sebagai dakwah yang pertama kali didakwahkan, difokuskan kita dakwah tauhid. Sehingga ini adalah prioritas pertama di dalam kita mendakwahkan agama ini, kita mendakwahkan tauhid. Prioritaskan dakwah tauhid itu. Para ustaz, para kiai, para gus harus sadar sekali. Dakwahkan tauhid. Gampang belajar bahasa Arab kalau sudah tauhidnya kokoh. Tapi kalau tauhidnya belum kokoh, percuma saja. Bisa bahasa Arab hanya untuk menistakan agama. Bisa bahasa Arab hanya untuk mengolok-olok orang yang mengamalkan tauhid, ya tidak. Tidak ada gunanya kalau orang belajar bahasa Arab dalam keadaan seperti ini. Tapi setelah terbina tauhid ini, silakan belajar yang lainnya. Insyaallah apabila seorang sudah terbina tauhidnya, dia akan benar segala ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita sebutkan dalilnya. Di sini al-muallif menyebutkan dalilnya, qala Allahu jalla wa ala, Allah berfirman, jalla yang maha agung wa ala dan maha tinggi. Allah yang maha agung dan maha tinggi berfirman di dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 82. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, "wa lam yalbisu imanahum bidzulmin," dan mereka tidak mencampur iman mereka dengan kedzaliman. Bidzulmin di sini ai bisyirkin, maknanya adalah dengan kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kedzaliman. Kedzaliman yang dimaksud di sini apa? Kesyirikan. Tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan dan perbuatan menyekutukan Allah. Ulaika lahumul amnu. Mereka-mereka itulah lahum, bagi mereka al-amnu, keamanan. Diberi keamanan negerinya. Dia dijamin keamanan oleh Allah, negerinya damai, sentosa. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah, yang berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, qala Allah taala, Allah Ta'ala berfirman, baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka-mereka itulah orang-orang yang berada di atas hidayah. Ayat artinya ayat ini, haulail ladzina, orang-orang yang akhlasu, mereka memurnikan, mengikhlaskan al ibadata lillahi wahdah, ibadah hanya untuk Allah semata, la syarika, yang tiada sekutu baginya, walam yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan suatu sembahan apapun juga. Hubul aminun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan, orang-orang yang mendapatkan keamanan yaumul kiamati, pada hari kiamat. Al-muhtaduna, dan orang-orang yang diberi hidayah, fi dunia wal akhirati, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi mereka adalah orang-orang yang dapat hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Inilah sama sekalian pahala bagi orang-orang yang mau menjaga imannya dari kesyirikan-kesyirikan. Dia betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ya, kita nanti diberi jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama, ini tafsiran Ibnu Katsir. Sebagian ulama, keamanan yang diberikan ini bukan hanya di akhirat. Dia dijaga dari neraka, dari siksanya Allah, diselamatkan ketika dia berjalan di atas jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, tapi juga dia diberi jaminan keamanan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, negeri-negeri yang bertauhid, Allah akan berikan keamanan. Seandainya ada kerusuhan, cepat terkendali, dapat dikendalikan, cepat apa? Ditumpas. Karena apa? Allah menolong negeri-negeri yang bertauhid. Seandainya negeri kita ini banyak tidak mentauhidkan Allah, sudah hancur sejak dahulu kan. Sudah hancur karena dirongrong terus oleh penjahat-penjahat negeri ini. Baik orang-orang pribumi yang dia bekerja sama dengan orang-orang asing untuk menghancurkan negeri ini, maupun mereka orang-orang kufar yang ingin menguasai negeri ini. Karena mereka memandang negeri ini adalah negeri yang kaya raya, kemahribah Allah jinawi. Tapi Allah menolong negeri ini disebabkan masih banyak ahlu tauhid di negeri ini. Jangan diremehkan, ahlu tauhid itu subhanallah, doanya didengar oleh Allah dan mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ahlu tauhid menolong agama Allah. Allah berfirman, "In tansurullaha," jika kalian menolong Allah dengan menolong agama Allah, "yang surkum," Dia akan menolong kalian. Pasti kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah karena kita mau menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala.